Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala amri dunya watin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amjai wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Amsilatu lil kalami al-mustawfi asyuruti. Al-misalul awwalu. Mislu ini na- contoh-contoh kalam yang memenuhi syarat. Al-misalul awwalu mislu nahwu miftahul ilmi wa i'rabuhu annahu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Miftahu khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Miftahu mudafun al-ilmi mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Al-misalu tsani nahwu bada'tu nahwa wa i'rabuhu bada'tu fi'lun wa fa'ilun. An-nahwa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Setelah pada pertemuan perdana kita membacakan mukaddimah, ya, maka juga masalah ta'rif kalam dan nahwiyin yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrom dan juga keterangan dari pensyarahnya siapa di sini namanya? Ali Ahmad Adam. Ini orang Afrika ya. Ethiopia atau Somalia ya, sekitar itulah ya. Ya, maka beliau di sini memberikan contoh-contoh kalam yang memenuhi syarat. Contoh yang pertama dari jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah atau kalimat yang diawali oleh isim. Nahu, mislu, contoh an-nahu miftahul ilmi. An-nahu di sini maksudnya ilmu nahu adalah kunci ilmu. I'rabuhu i'rabnya annahu mubtada marfu'un mubtada'un marfu'un ya mubtada dia disebut mubtada ya marfu'. Nanti kalau ditanya mana amil dari mubtada ini atau rafi'uhu yang merofakkannya, jawabannya adalah al-ibtida ya al-ibtida, karena dia di awal, dia isim itu di awal dan tidak ada amil yang mempengaruhi dia. Ya, makanya definisi dari mubtada nanti pada pembahasan mubtada khabar apa? Hah? Isim marfu al-ari anil awamil al-lafdiyah. Isim marfu yang kosong dari amal amil lafdiyah. Ya. Wa alamatu rafihi bil ibtida, yaitu dengan amil ibtida. Amilnya namanya ibtida. Ya, karena tidak ada amil lafdiyah. Wa alamatu rafi'i, tanda rafa'nya apa? Dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammah zahirah, makanya an-nahwu. Ya. Baik. Miftahu tanpa tanwin karena nanti dia sebagai mudhaf. Khabarul mubtada. Khabar dari mubtada si nahwu. Maka kita katakan ilmu nahwu, kalau diterjemahkan ilmu nahwu adalah, nah, setelah adalah definisi itulah khobar kan gitu. Zaidun adalah seorang pelajar gitu. Zaidun talibun gitu. Zaidun talibun. Zaid adalah talibun, seorang pelajar. Ilmu nahwu adalah miftahul ilmi. Ya, miftah khobarun mubtada marfu'un. Yang namanya khobar ya dia marfu. Kalau ditanya mana amil dari mana amil dari khobar di sini? Nah, Syekh Jumakir, amil dari khobar apa? Amil dari khobar. Kan amil dari mubtada al-ibtida. Kalau amil dari khobar apa? Hah? Ada dua. Ada yang mengatakan al-mubtada, ada pendapat yang kedua, ya ibtida itu sendiri. Maka ibtida bisa beramal kepada dua makmul, mubtada khobar. Ya. Tapi kita pakai pendapat yang mana? Pakai pendapat yang mengamal, yang beramal atasnya mubtada aja deh. Gitu. Ya. Baik. Wa alamatu rafihi, tanda rafa'nya dhammatun dhahiratun fi akhirih, dhammah dhahirah. Tanpa tanwin karena dia sebagai mudhaf. Ya, yang namanya mudhaf tanpa tanwin, tanpa al. Tanpa tanwin, tanpa al. Nah, kalau mubtada tadi pakai alif lam mim, alif lam yaitu al karena dia mubtada. Di antara mubtada, di antara kekhususannya, dia mesti hadir dalam bentuk ma'rifah. Ma'rifahnya itu dengan al. Ya, nanti di pembahasan mubtada boleh terkadang mubtada pakai tanwin dengan nakirah, tapi dengan syarat. Ya, dengan syaratnya dia mesti ada sifati ayusofa, dia mesti ada sifat. Ya, ayat taqaddama alaihi mesti didahului nafyu au syibhu. Nah, dan seterusnya nanti di pembahasan mubtada. Ya. Wa alamatu rafi dhammatun dhahiratun fi akhirih, tanda rafa'nya dhammah dhahirah pada akhirnya. Maka akhir harakat dari miftah adalah dhammah. Miftahu mudhafun, dia mudhaf. Al-ilmi mudhafun ilaih. Nah, ilmi mudhafun ilaih yang disandarkan kepadanya. Majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-ilmi majrur, tanda jarnya adalah kasrah dhahirah, bukan kasrah muqaddarah. Pada akhirnya. Nah, ini contoh dari kalam ya atau jumlah ismiyah yang diawali oleh isim. Contoh yang lainnya apa? Zaidun qaimun. Ya. Baik. Atau Zaidun qoma abuhu. Nah, itu. Jumlah ismiyah juga itu. Nanti qoma abuhu fi'il fa'il itu fi mahali raf'in khobar mubtada. Nanti pada pembahasan khobar ghairu mufrad. Nah, misalu asani, al-misalu asani, contoh yang kedua yaitu ya, kalimah atau kalam yang diawali oleh fi'il yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Bada'tu an-nahwa. Ya. Bada'tu, aku memulai dengan nahwu. Ya, aku memulai pelajaran, aku memulai ya dirosahku dengan ilmu nahwu. Karena nahwu adalah kunci ilmu. Kalau kuncinya enggak diambil ya gimana mau buka ilmu? Nah, ini contoh yang dibawakan oleh musannif, ini isyarat ini akan pentingnya ilmu nahwu. Isyaratnya banyak orang serius mempelajari ini itu tapi enggak serius mempelajari ilmu nahwu, yaitu dia enggak akan mencapai hasil maksimal dari apa yang dia seriusi tadi. Dan ciri orang yang serius belajar agama, dia serius juga belajar ilmu nahwu. Masalah bisa enggak bisa itu belakangan, yang penting dia serius mujahadah, doa, murojaah dan seterusnya. Masalah bisa enggak bisa itu yaitu taufik dari Allah. Ya. Kan itu kehendak Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, Allah akan berikan dia pemahaman agama. May yuridillahu bihi khairan. Maka ini terkait iradah Allah, keinginan Allah. Nah, iradah syar'iyah menghendaki kita belajar nahwu. Iradah kauniyah sudah Allah tentukan seberapa besar pemahaman kita. Ya, sudah Allah takdirkan. Ya, paham sini ya? Nah, ini syarat dari musannif atau dari asy-syarih terkait tentang ilmu nahwu. Bada'tu an-nahwa. I'rabuhu bada'tu fi'lun wa fa'ilun. Nah, ini i'rab paling mudah nih. Ya. I'rab paling gampang fi'lun wa fa'ilun. Nah, kalau di buku-buku yang lain mungkin bada' fi'lun madin ya kak, mabni ala sukun liti solihi gitu kan. Nah, tu taknya diirob juga tu gitu kan. Nah, ini paling gampang fi'lun wa fa'ilun. Ya. Ya. An-nahwa maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Nahwu adalah maf'ul bih mansub, tanda nasabnya adalah fathah zahirah pada akhirnya. Ini wadih jelas ya. Ini contoh dari kalam yang memenuhi syarat. Kan syarat dari kalam tadi apa? Ayakuna lafdan, ayakuna murakaban, ayakuna mufidan, ayakuna bilwada'i. Dia lafdan, ya lafdan yang mustamilan ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Semisal contoh an-nahwu miftahu ilmi. Dia lafad. Murakaban, ay matarakaba min kalimatain fa'aksara, tersusun dari dua kalimat minimal atau lebih. Ya. An-nahwu miftahul ilmi, dua kalimat ya atau lebih ini bahkan. ayakuna mufidan. Mufidan itu apa? Ma'afada fa'idatan ma'tamatan yahsunu suqutul mutakallimi 'alaiha. Ya gitu kan. Kata penjelas, kata pensyarah di pertemuan pertama. Itu yang memberikan faedah yang sempurna. Keterangan yang sempurna yang kalau diamnya si orang yang berbicara itu sudah dianggap bagus. Semisal saya mengatakan annahu miftahul ilmi. Annahu miftahul ilmi. Saya diam di situ atau orang yang mengucapkan di situ itu sudah dipahami. Karena itu sudah mufid. Bada'tu annahwa, itu sudah mufid. Ya, berbeda dengan orang yang mengatakan begini. Intakum Zaidun. Intakum Zaidun. Itu dia lafdan bukan? Mabdan, ayakuna lafdan. Murakaban bukan? Murakab tersusunnya. Tapi enggak mufid. Kenapa? Ketika dia berhenti, dia enggak bagus. Layahsunu sukutul mutakallim alaiha. Enggak bagus itu. Orang yang berbicara, dia diam di situ. In yakum Zaidun. Jika Zaid berdiri, itu kenapa? Enggak mufid. Nah, contoh-contoh di atas ini atau contoh-contoh yang dibawakan musannif mufid. Ya. Wa yakuna bil wad'i, bil wad'in ya, al murad bil wad'i ay bil lafdil arabi, ya sesuai dengan lafaz orang Arab. Nah, ini contoh-contoh kalam yang memenuhi syarat. Ya, lihat di situ tadribatun. Nah. Lihat tadribatun. Nah, taqaddal dibaca soalnya. Nanti dijawab. Nah, nanti dijawab. Tadribatun ayyin ma yasluhu ayyakuna kalaman mimma ya'ti ja'ilan tahtahu khattan mubayyinan sababahu. Nah, perhatikan ayyin. Coba antum tentukan ma yasluhu ayyakuna kalaman mimma ya'ti. Mana-mana yang cocok, yang layak jadi sebuah kalam. Jadi kalam itu kalimat yang sempurna kalau bahasa kita. Mimma ya'ti, dari kata-kata sebagai berikut. Ja'ilan tahtahu khatan, dengan antum menjadikan di bawahnya ada garis. Ya. Mubayyinan sababahu, tapi dengan antum menjelaskan sebabnya. Nah, sebabnya. Kali ini enggak perlu digaris, langsung dijawab aja, ya. Nah, tafadhal Ustaz Jumakir, itu yang mana yang kalam dan sebab, sebutkan sebabnya. Ayo tafadhal. Al-lughatul arabiyyatu laisa kalaman. Laisa kalaman. Ya, karena la mufid. Ya, liannahu laisa mufidan. Laisa mufidan. Ah, laisa mufidan. Taib. Al-ilmu nafi'un. Al-ilmu nafi'un huwa kalam. Kalam. Ya. Sebabnya apa? Liannahu al-lafdu al-murakab al-mufid bil-wad'i. Terpenuhi syaratnya. Terpenuhi syarat. Dia lafad, dia murakab, dia mufid bil-wad'i. Bilafdil Arabi. Kitabun. Kitabun. Laisa kalaman. Laisa kalam. Kenapa? Li'annahu laisa murakaban. Li'annahu laisa murakaban. Baik. Nah, terkadang satu kalimat bisa jadi kalam. Takdiri. Ya, murakabnya itu takdiri. Misalkan saya tanya gini. Mas muka. Ya, Yudi gitu. Antum jawab aja. Yudi. Yudi. Mas muka. Zaidun. Zaidun satu kalimat kan? Ya. Ya. Berarti dia cuman tarakkaba min kalimatin wahidah. Tersusun dari satu kalimat aja. Ya, walima jadi sama kalaman. Kenapa tetap dinamakan kalam? Ah. Li'anna haqiqatahu, karena hakikatnya apa? Tarakkaba ya, min kalimatain. Ainal kalimah al-ukhra, mana kalimat yang satu lagi itu? Hah? Muqaddarah. Muqaddarah. Tahu dari mana? Udah ada di benak gitu. Ada di benak kita, takdiri. Takdirnya apa? Ismi Zaidun. Mas muka Zaidun. Karam? Kalam. Iya. Mufid. Mufid. Bisa dipahami sini ya. Terus koma Zaidun? Koma Zaidun huwa kalam. Kalam. Jelas, saya terpenuhi syaratnya ya. Dia lafdun, murakabun, mufidun, mufidun. Dia mau koma fi'lun madin. Zaidun fa'il. Nah, ya. Terus idza ta'allamtu an-nahwa. Ah, jika aku mempelajari nahwu. Laisa kalaman. Laisa kalaman. Kenapa? Li'annahu ghairu mufidin. Ghairu mufidin. Ya. Karena ketika dia berhenti, enggak bagus. Masih membutuhkan penjelasan. Paham sini? Ada yang mau ditanya enggak? Hah? Wadih, jelas ya? Taib. Nah, lihat masuk ke berikutnya anwaul kalam. Fadal, baca lagi. Ya. Anwaul kalami wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Ya'ni annal kalimati allati yatarakkabu minha al-kalamu la takhruju an wahidin min salasati asya'a. Ismun wa fi'lun atau ismin wa fi'lin wa harfin. Bagusnya ismin ya. Ismin wa fi'lin wa harfin wa likullin minhum alamat wa likullin minhum alamatun tumayyizuhu. Baik. Ah, anwa'ul kalam. Kemudian kata musannif Ibnu Ajurrom ya. Ya. Mengatakan aqsamuhu salasatun. Jenis dari kalam itu ada tiga. Ya, jenis dari kalam itu ada tiga. Ismun, yang pertama isim. Wa fi'lun fi'il. Wa harfun, huruf. Tapi huruf, kapan dia jadi kalam? Ja'a li ma'nan. Yang dia memiliki makna. Huruf dengan sendirinya tidak bisa dikatakan kalam. Kalau dia memberikan makna. Nah, kata pensyarah di sini, ya'ni annal kalimati, yaitu kalimat. Ya, antum kan sudah belajar matan ya, al-jurumiyah ya, al-kalimat i'rabnya isim anna. Isim anna mansub bil kasrah karena di jamak muannats salim. Ya'ni annal kalimati. Ya, annal kalimati allati, allati i'rabnya apa? Ini kalau kita boleh i'rab semuanya di i'rabnya semua. I'rabnya apa sini? Tajmakir? Annal kalimati allati. Hah? Isim mausul, fi mahal, semua tahu isim mausul. Bukan i'rab itu. Hah? Fi mahal, isim mausul mabni ala sukun, fi mahal rafi. Fi mahal rafin sebagai apa? Lah, fi mahali itu apa? Na'at. Ah, fi mahali nasbin na'at. Na'at ala mansub, mansubun mislu gitu kan. Allati yatarakkabu minhal kalam, nah, jumlah yatarakkab fi'il minha jar majrur muta'alliq dengan yatarakkab. Al-kalamu fa'il dari yatarakab. Jumlah yatarakab minal kalam fi mahali apa? Silah mausul la mahala minal i'rab. Karena sebagai silah mausul. Nah, kita i'rab aja deh ya, semuanya ya. La takhruju. Apa i'rab la takhruju? Khobar. Khobar anna. Jumlah la takhruju fi mahali raf'in khobar anna. Bahwa kalimat-kalimat, kata-kata. Kalimat itu kalau bahasa kita, kata. Ya, bahwa kalimat kata-kata yang kalam tersusun darinya, yang kalam tersusun minha ay min minal kalimat gitu, la takhruju itu tidaklah lepas, ya, tidaklah lepas an wahidin min salasati asya'a, tidak lepas dari salah satu dari tiga hal ini, isim, fi'il, harf, ismin, wa fi'lin. Waharfin. Al-Quran 30 juz bolak-balik itu cuman isim fi'il huruf. Hadis-hadis Nabi isim fi'il huruf. Ucapan orang-orang Arab isim fi'il huruf. Syair-syair isim fi'il huruf. Ucapan ulama yang berbahasa Arab fushah isim fi'il huruf. Gak ada yang lebih dari itu. Ya. Walikullin. Kenapa di tanwin lamnya itu kullin? Karena ya tanwinnya itu tanwin dari kullin itu iwat. Iwat dari mudofun ilaih karena lafaz kullu ba'du mesti bersambung dengan mudofun ilaih. Dan mudofun ilaihnya isim, baik isim zahir maupun isim domir. Ya. Baik. Pengganti dari mudofun ilaih. Walikullin minhum dan masing-masing dari tiga tadi isim fi'il huruf alamatun dia memiliki tanda. Likulli, maka lamnya itu lam tamlik. Nah, maka masing-masing dari tiga tadi, isim fi'il huruf alamatun. Dia memiliki tanda-tanda tumayyizuhu yang membedakannya. Ya. Ya, yang membedakannya. Baik, terus baca lagi. Al-ismu wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin. nahu masjidin Muhammadin kitabin al-Asadi an-Nabati. Nah, baik. Apa itu isim? Ini definisi standar ya. Ini udah mudah ini sebetulnya. Wahwa kalimatun, dia ada sebuah kata. Dalat ala maknan, yang menunjukkan kepada sebuah makna. Makna apa? Fi nafsiha. Makna pada dia sendiri. Ya, pada kalimat itu sendiri. Ya. Misalkan nama orang Zaid, ya. Kalimat Zaid menunjukkan pada makna dari orang yang dinamakan dengan Zaid tadi. Ya. Walam taktarin bi zamanin, dan dia tidak dia tidak beriringan dengan zaman, tidak terkait dengan zaman, beda dengan fi'in yang mesti terkait dengan zaman, lampau, madin, mustaqbalin, ya, halin atau mustaqbalin, ya. Nahu masjidin, ya. Masjid, apa i'rabnya masjidin sini Mas Yudi? Nahu masjidin, apa i'rabnya masjidin? Mudofu nilai dari nahu, nah. Ya, masjidin, Muhammadin, kitabin, al-Asadi. Asad apa artinya asad? Singa. An-nabati, an-nabat apa? Tumbuh-tumbuhan. Dia adalah kalimat yang menunjukkan makna pada di kalimat itu sendiri, tidak terikat dengan waktu. Ya, terus lanjut al-fi'lu. Al-fi'lu wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azminati al-thalasati allati hiya al-madhi wal-mudhari'u wal-mustaqbalu nahu qara'a yaqra'u iqra'. Nah, fi'il itu apa? Kalimatun, di sebuah kalimat, kata, dallat ala ma'nan, yang menunjukkan pada sebuah makna fi nafsiha, pada kalimat itu sendiri. Ya, pada dirinya sendiri. Waqtaranat bi ahadil azminati as-salasati, dan dia itu pasti dia terikat dengan salah satu dari tiga zaman. Allati hiya al-madhi, apakah yang lampau, wal mudari'u, mudari hal saat ini, aulil mustaqbal, mustaqbal fil amr. Ya, qara'a madin, telah membaca. Ya, kalimat qara'a, kalimah ini dalat ala ma'nan fi nafsiha. Ya. Ya, menunjukkan pada makna dia sendiri. Itu kalimat telah terjadinya kejadian. Telah terjadi hudusul qiraah. Ya, dalat ala hudusil qiraah. Dia menunjukkan kepada ada sebuah kejadian qiraah. Ya. Ya, fi zamanil madi, di zaman yang lalu. Qara'a Zaidun kitaban, gitu misalkan. Zaid membaca sebuah kitab. Berarti ini kalimat qira'ah menunjukkan adanya sebuah kejadian qira'ah yang lampau. Yaqra'u Zaidun kitaban. Nah, ini berarti sama, cuman waktunya mudhari, hal itu apa saat ini. Iqra', bacalah. Nah, ini juga ya, dulu ala hadhil kalimat tadulu ala hudusil qira'ah. Akan adanya qira'ah, tapi di zamanin mustaqbal. Ya, iqra, karena yang namanya fi'il amr, kapan kejadian fi'il? Setelah ba'da zamani takallum, setelah waktu pembicaraan. Masalah an aqula, misalkan saya katakan pada Mas Yudi, ya Syekh Yudi, iqra. Nah, hal hasolat qira'ah? Udah terjadi belum qira'ah? Belum. Mata tahsul qira'ah, mata kapan? Ba'da takallumi ana. Setelah saya berbicara ini. Ana amiruka, saya kan bilang ya, perintah iqra. Kapan terjadi? Ba'da zamani takallum. Paham dong? Naam, al-harf, tafadhal. Al-harfu wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Ay la yattadihu ma'naha illa ma'a ghairiha nahu fi hal min. Al-harfu huruf, wa huwa kalimatun, dia adalah sebuah kalimat. Dallat ala ma'nan, dia menunjukkan pada sebuah makna, tapi fi ghairiha, pada yang lainnya, bukan pada dia sendiri. Apa sih maksudnya kata musannif, kata asy-syarih, ay la yattadihu ma'naha. maknanya enggak jelas. Ya. Illa ma'a ghairiha, melainkan kalau ada yang lainnya. Nahu fi. Fi itu akan jelas dia maknanya makna zorfiyah kalau ada kalimat yang lain. Misalkan saya katakan begini, Zaidun fil fasli. Berarti ini maknanya zorfiyah. Zaid fil fasli, berada di dalam kelas. Hal kita katakan maknanya apa? Al-istifhamiyah. Kapan? Kalau ada kalimat yang lain bersamanya. Hal Zaidun fil fasli. Apakah Zaid ada di dalam kelas? Min. Min harf. Ya. Min huruf. Di antara maknanya, makna min itu kan banyak ya. Di antara maknanya alif tidak gitu ya. Bisa kita katakan maknanya jelas itu. Ya, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrokan, memperjalankan hambanya. Ya, hambanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam min al masjidil haram. Dari dimulai Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Ya. Ya, bisa dipahami sini? Baik. Emangnya Nabi Isra'nya itu dari Masjidil Haram startnya? Enggak. Ada dua riwayat. Riwayat pertama riwayat Muslim dari rumah Ummu Hani binti Abi Thalib, yang kedua dari atap rumah beliau sendiri alaihi salatu wassalam. Maka dari sini sebagian ulama menghukumi sholat di Mekah, di tanah manapun, selama bukan pemakaman, kandang ontak dan toilet, selama di kota Mekah, itu terhitung 100.000 kali lipat, walaupun bukan di masjid yang ada Ka'bahnya. Iya, sebagian ulama begitu. Nah, baik. Nah, kalimat min kalau enggak ada kalimat lain yang menyertainya, enggak jelas maknanya. Ya, bisa dipahami enggak sini? Ya. Misaluhu, nah, al baca lagi. Misaluhu nahwu hal fahimta darsa wa ayrabuhu hal harfu istifhamin fahimta fi'lun wa fa'ilun ad-darsa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Masyaallah. Misaluhu contohnya nahwu hal fahimta ad-darsa. Nah, ini anwaul kalam ini semua ngumpul ini ya. Hal huruf ya. Fahimta fi'il, fi'il wa fa'il. Kalau fa'il berarti isim atau huruf? Fa'il isim. Kalau fa'il isim, ya. Baik isim dhahir maupun isim dhamir. Ad-darsa? Isim. Ini ngumpul ini semua. Emangnya harus syarat ngumpul semua? Enggak. Bisa aja isim dengan isim, ya. Isim dengan isim atau fi'il dengan isim. Ya. Nah, adapun isim dengan huruf atau fi'il dengan huruf, aslinya itu tidak demikian. Misalkan kita katakan Zaidun fil fasli tadi. Zaidun mubtada. Fil fasli khobar gitu? Enggak. Fil fasli itu muta'alliq dengan sebuah muta'allaq yang mahdhuf. Nah, nanti di pembahasan khobar ghairu mufrad. Nah, aslinya Zaidun mustaqirrun atau Zaidun kainun. Kalau itu jumlah ismiyah takdirnya. Kalau takdirnya jumlah fi'liyah, Zaidun istaqarra fil fasli. Begitu. Ya, karena dia kan tadi dijelaskan kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Baik. Misaluhu nahu hal fahimta ad-darsa, apakah Anda mempelajari pelajaran ini? I'rabuhu, i'rabnya hal harfu istifhamin. Hal huruf istifham. Huruf yang menunjukkan makna pertanyaan. Fahimta, nah ini gampang, i'rabnya gampang. Fi'lun wa fa'ilun, itu aja. Nah. Ad-darsa maf'ulun bih. Mansubun wa alamatun nasbihi dan tanda nasabnya fathatun zahiratun fi akhirih. Fathah zahirah pada akhirnya. Wadih ini ya. Ini Isa jam berapa ya Pak Munadi? 7 kurang. Di bawah. Lihat tadribatun. Lihat latihan di situ. Kita bareng-bareng aja ya, biar cepat ya. Tadribatun akmil kama huwa waridun fil misalil awwali wassani. Sempurnakan coba sebagaimana yang terdapat di contoh pertama dan kedua. Berarti semua ngerjain nih. Nah. Ya. Koma lihat di situ. Koma nih contoh pertama. Apa itu? Kita identifikasikan. Dia fi'il huruf apa isim? Kan cuma tiga pilihan. Oh, ternyata dia fi'lun. Kenapa? Li'annahu dalla ala ma'nan. Karena dia menunjukkan kepada sebuah makna. Maknanya apa? Maknanya itu masdarnya. Ya. Maknanya adalah masdarnya. Wa huwa al-qiyam. Wa hadzal makna hadasa fi zamanil madi. Nah, itu kita kayak gitu. Nanti ya, misalkan qara'a nanti li'annahu dalla ala ma'nan wa huwa al-qira'ah gitu. Wa hadzal makna hadasa, dan makna ini hadasa terjadi fi zamanil madi, di waktu yang lampau, karena koma fi'il madi. Gitu caranya nanti ya. Nanti tinggal antum mirip-miripin aja. Hal, apa itu hal? Harfun. Kenapa dia dikatakan huruf? Li'annaha dallat ala alal istifham. Karena dia menunjukkan kepada makna istifham. Pertanyaan. Wa hadzal makna, dan makna ini la yufhamu laha illa idza wudi'at fi jumlatin. Dan makna ini tidak dipahami kecuali jika dia, kalimat ini diletakkan dalam sebuah kalimat yang sempurna. Ya enggak? Kalau hal aja, apa tuh hal? Tahu apaan? Taib, al-qiyamu, apa munadi? Gampang itu. Al-qiyamu, isim. Ismun, gitu. Isim-isim aja. Ini kan lagi ngerjain nih. Isim, ismun. Kenapa? Li'annahu. Kalau huruf, kebanyakan ulama mu'annas ya. Mu'annas. Kalau isim, fi'il, mudzakkar. Ya, kalau huruf baru mu'annas. Harf itu mu'annas. Terus sirinya ada alif lam dan tadi. Oh, al-qiyamu ismun. Li'annahu dalla ala ma'na fi nafsiha. Ala ma'nan fi nafsiha. Fi nafsiha. Terus walam taqtarin fi zamanin. Taib, nggak apa-apa, bagus, boleh. Yan suruh, padahal Zulkha. Li'annahu dalla ala ma'nan wa huwa an-nasru. An-nasru, ahsanta. Terus? Wa hadzal makna hadatha fi zamani. Fi zaman apa? Ada tiga pilihan. Fi zamanil mudhari. Taib. Al-qiyam dia adalah nasrul yansuru fi'lun. Li'annahu dalla ala ma'nan wa huwa an-nasru, pertolongan. Dia menunjukkan pada sebuah makna itu pertolongan. Ya, wa hadzal makna hadatsa fi zamanil madi. Fi zamanil mudhari. Nah. Kitabun. Nah. Ayo antum. Ya, kitabun. Isim fi'il huruf? Ismun. Nah, ismun. La'annahu li'annahu. Dalla ala ma'nan. Ala ma'nan fi nafsihi. Ala ma'nan fi nafsihi. Walam taktarin bizamanin, dah gitu. Bi ahadil azminati asalasa, dah boleh. Antum, Sidi. Uktub fi'lun tadi. Terus ini kan lahu dala ala dalam makna bahwa apa masdar kata bayaktubu uktub wa huwa wa li dalla ala ma'nan wa huwa alkitabatu. Terus wa hadal makna hadatha fi zamanin fi zamanil mustaqbali ahsanta tai qad Pak Ahmad qad harfun adullu ala makna at-taqiqi wa taqribi. Masyaallah. Ajib ini Pak Ahmad, diborong ini semua. Padahal kita belum belajar alamatul fi'il. Kan qad alamatul fi'il wal qad itu kan. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wasin wasaufa wa ta ta'nis as-sakinah. Haji Pak Ahmad. Udah nyolong star dia. Ahmad masyaallah mumtaz. Qad. Ya. Harfun li'annaha dalat ala ala banyak itu qad. Kalau dia masuk ke fi'il madi berarti dia lahu at laha berapa punya makna berapa? 4 2. Ya di madi kan tahqiq dan takrib. Takrib. Kalau dia masuk ke fi'il mudhari taklil dan taksir. Masyaallah. Terus tadi Pak wa hadzal makna la ila wa hadzal makna la yufhamu laha illa apa illa idza wadi'at fi wudi'at wudi'at fi jumlati fil jumlati fi jumlatin waladun ismun fi'lun harfun ismun li'annahu dalla ala ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin di zaman. Baik, selesai nanti pertemuan berikutnya insyaallah di halaman 7 alamatul ismi. Ya, tanda-tanda isim. Pak Ahmad udah belajar duluan alamatul fiil. Barakallahu fiik ya. Subhanakallah. Di sini kan enggak ada contoh, enggak ada madzhab nyari gitu waktu usul fiil. Masyaallah. Ya subhanakallah. Hamdika la ilaha illa